Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah masuk bulan puasa, mestinya senang. Terutama anak-anak nih, dulu tuh saya masih jadi anak-anak, kalau belum puasa tuh Masya Allah. Kalau pagi-pagi ya kan, kita main bulu tangkis. Terus apa lagi? Jalan, olahraga, naik sepeda. Ya, dan saya mengingatkan kepada orang-orang tua untuk memberi bonus. Gak apa-apa, udah bismillah aja. Kasih bonus sama anak-anak. Wah, ntar anak-anak bawa puasa gara-gara bonus tuh. Aduh, namanya gua bocah ya, gak anak-anak. Bilang sama dia, kalau kamu nanti puasanya pol ya selama satu bulan penuh, insya Allah nanti mama bakal kasih sama kamu sepeda misalkan gitu, sepatu, kemudian baju, apalagi kira-kira jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Ancol. Nanti semangat anak-anak itu. Dan kasih apa bonus ini pula lah yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, bonusnya apa buat orang-orang yang berpuasa? Bonusnya adalah Allah itu sendiri. Subhanallah enggak? Mereka yang berpuasa itu bonusnya Allah loh. Allah doang yang tahu bonusnya apaan. Wa an ajzibi. Allah bilang dalam hadis qudsinya, wa ana ajzibi. Aku yang akan balas. Ya, kalau sedekah kan ada kali-kalinya itu. Sedekah dikali sekian ya, dikali 2 kali, kali 10 kali, kali 70 kali, kali 700 kali, atau tidak terhingga, unlimited, tidak dibatasi. Quran juga begitu. Dan ibadah-ibadah lain ada angka-angkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk puasa, wa ana ajzibi, aku yang akan langsung membalas, Masya Allah. Ada surga namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Nah, ini pintu yang akan dimasuki sama orang-orang yang berpuasa. Buat saudara-saudara yang banyak sekali amal solehnya berbahagialah, karena surga nanti pada berebut buat ngambil ente. Ada surga duha, ada ini, ada itu, ada pintu maksudnya ya. Ada pintu duha, pintu ini, Masya Allah. Jangan sampai ente maksiatnya banyak gitu. Maksiatnya yang 7 rupa gitu. Maksiatnya yang bercabang gitu. Ente nanya nih sama diri ente sendiri, tanganannya mana nih? Kata tangan yang kiri, tangan lu yang kanan di sono, di neraka yang nol. Waduh, subhanallah, kaki di mana, mulut di mana, jangan sampai. Kalau bisa, kita berkumpul nih bersama keluarga kita di pintu Rayyan ini, insya Allah, ya kan? Kan kita kalau nyawur bareng, buka puasa bareng sama keluarga, insya Allah. Dan ini, bulan puasa ini luar biasa. Bulan puasa ini adalah bulannya keluarga, ya. Benar loh. Bulannya keluarga. Kita doa dulu yuk buat teman-teman yang sudah kehilangan ayah ibunya, teman-teman yang sudah kehilangan suami atau istrinya, pemirsa yang sudah kehilangan anaknya atau anak kehilangan orang tuanya, saudara kehilangan saudaranya, kawan kehilangan kawannya. Untuk mereka sudah meninggal dunia, mari kita bacakan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, dan hari ini kita tidak bersama mereka, mudah-mudahan mereka sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyusul dalam keadaan kita di ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa lil amin. Rabbi fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum, ya Allah. Ada salah satu dari anggota keluarga kami yang tidak masuk bulan suci Ramadan kali ini, ya Rabb. Karena sudah Engkau panggil duluan ke hadirat-Mu, ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau terima amal solehnya, dan Engkau hapuskan catatan buruknya. Engkau tempatkan beliau-beliau itu di surga-Mu, ya Allah. Jangan Engkau tempatkan di neraka-Mu. Kumpulkan kami nanti di dalam surga-Mu. Jangan Engkau kumpulkan kami nanti di neraka-Mu. Lengkapi dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Puasa ini Engkau jadikanlah puasa orang-orang yang Engkau terima karenamu. Rabbi fir warhamu anta khairur rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Berbahagia nih kita-kita yang sudah masuk start di bulan puasa nih. Semua amalnya dilipat gandain. Wa amaluhu mudha'afun. Semua amal-amal orang akan ditingkatin, akan dilipat gandain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejar-kejaran dah. Ada orang bilang begini, oh ente udah Ramadan aja. Balap-balapan nih, Qurannya balapan, gak apa-apa. Jangan dengerin dia. Justru nggak apa-apa itu. Yang penting habis lebaran jangan kemudian off. Semuanya total off. Ngajinya off, sholat subuhnya di masjid off. Jangan. Justru bulan puasa ini selain bulan family adalah bulan apa? Bulan edukasi. Bulan tarbiyah. Insya Allah lah, makanya ente gue jangan pada ngeledekin orang. Jangan pada begini nyinyir sama orang begitunya. Ente bulan puasa aja ke masjid. Jangan, jangan. Siapa tahu hidayah Allah datang dari situ. Dia gak pernah ngumpul sholat subuh berjamaah, tiba-tiba dia ngumpul. Datangnya Jumat lagi. Ya kan Jumat itu kan ada sujud tilawah kan? Ada sujud tilawah tuh. Wasjudu waqtarib Allah. Kan langsung sujud. Maksudnya itu kalau orang gak biasa sholat subuh berjamaah di masjid, pas di masjid baca sujud tilawah, ayat-ayat yang ayat-ayat sajadah, dia tidak ikut sujud itu pemirsa, melainkan dia ruku aja begini. Dia bingung lah, yang lain pada sujud itu. Nanti akan jadi pengalaman buat dia. Dia akan cerita tuh ke teman-temannya, dia cerita ke bininya misalkan, Masya Allah mah, sholat subuh di sana 3 rakaat. Dia gak ngerti itu ada sujud tilawah, subhanallah. Gak apa-apa, itu akan jadi pengalaman dia. Ada lagi tarawih ya kan, pemirsa kalau di masjid tarawihnya apa imamnya terlalu cepat, cari masjid yang imamnya itu enak bacanya dan tidak terlalu cepat. Jangan kemudian cari yang langsam punya, ya kan ada banyak yang langsam punya nih. Satu kali napas Al-Fatihah itu kan Masya Allah. Carilah imam-imam yang enak bacaannya, tartil gitu ya, yang kira-kira kita tidak ngos-ngosan sholatnya. Subhanallah lah, mudah-mudahan jadi imam banyak pahalanya dan memperhatikan kepentingan Allah, bukan pengen dinikmati sama jemaah saja ya. Jangan malah jadi imam yang begini modelnya. Sebelum sholat saya mau nanya, yang kemarin tuh berapa menit? Maksudnya imam, saya mau lebih cepat dari dia. Jangan begitu. Yang tertil itu kan tahiyat tuh Masya Allah ya, itu waktu tahiyat itu Masya Allah. Tadi di segmen 2 ya kita coba jelasin lagi insya Allah. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di tahiyatul akhir itu ketika tarawih atau ketika sholat maghrib, isya, sebenarnya dialog antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan dengan siapa ya? Dengan Allah kan. Jadi ketika arsy ya, ketika dibawa oleh malaikat Jibril ke arsy Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril berhenti di Sidratil Muntaha. Jibril berhenti di Sidratil Muntaha, lalu malaikat Jibril mempersilakan Rasulullah naik sendiri ke aras. Nah, ucapan salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah itu diabadikan menjadi tahiyat. Jadi ini kalimatnya agung sekali karena ini dialog antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Segala kehormatan, puji-pujian, berkah semua untukmu ya Allah. Lalu Allah balas lagi, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan buat engkau, wahai penghulu para Nabi dan Rasul. Dan keberkahan pun buat engkau. Lalu Nabi jawab lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buatku saja ya Allah, tapi juga buat semua hamba-hambamu yang beriman, yang soleh. Nah dialog ini kan cakep tuh. Tapi kemudian kita melihat terawih kemudian menjadi pada balap-balapan. Begitu habis sujud nih, sujud terakhir nih, kan tahiyat tuh. Allahu Akbar At-tahiyyat, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah baca apaan? Kalau bisa kan cakep tuh, At-tahiyyat wassalawatu thayyibatu. Cakep. Keheningan ada gitu jemaah. Belum terlambat kok pemirsa. Ya, satu masjid gitu ya. Coba order ya, imam yang hafiz gitu. Satu malam satu juz, subhanallah. Udah mah kita pada saat kerja barangkali susah. Kita gak kerja, anak-anak bini mau lebaran, ya kan? Kita gak kerja, gak usaha, anak bini mau pulang kampung. Ya kita justru di bulan suci Ramadan ini malah geber-geberan juga nyari rizkinya. Nah, sementara kita gak sempet nih, misalkan menghatamkan Quran dari abis subuh sampai menjelang maghrib. Nah, kita ketemu udah tuh masjid yang satu malam satu juz, subhanallah. 30 malam? 30 juz, subhanallah. Ini dia. Hari ini kita kedatangan tamu ya, namanya Omar. Mas Omar ini seorang mahasiswa yang pengen sedekah. Ya. Ah, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Omar. Waalaikumsalam. Salam teman-teman. Mas Omar. Iya, Ustaz. Saya mengenalin dulu ente ya ke pemirsa. Ini sebelumnya pernah SMS-an sama saya. Ustaz, saya mau sedekah. Tapi waktu itu saya tidak terlalu ngerespon ya, atau gimana? Sampai kemudian terjadi kecelakaan. Omar bisa cerita ke pemirsa? Iya. Waktu itu sih saya niat buat sedekah. Setelah ngikuti kajian dari Ustaz di Wisata Hatian TV. Setelah itu saya memutuskan buat sedekah, saya SMS Ustaz langsung. Karena kebetulan kita lokasi dekat dari sini. Tapi ternyata nggak ada respon. Dan kira-kira 3 hari setelah itu, ya mungkin karena saya juga banyak dosa, akhirnya ya Allah sentil dikit lah ingetin. Masya Allah. Kecelakaan? Kecelakaan. Ditabrak Ustaz. Ditabrak? Ditabrak. Masya Allah. Yang nabrak apa? Motor juga. Motor juga. Pemirsa ya, kalau ngeliat kayak gini kan udah ada niatan sedekah ya, tapi kok kenapa malah celaka? Omar bisa gak jelasin kira-kira apa hikmahnya? Hikmahnya ini Allah masih baik, Ustaz. Masih sayang banget gitu. Ketika kemarin ke RSCM dibawa ke UGD, bahkan ada saudara kita yang lain yang kakinya putus lah. Allah. Ada yang mungkin nyawanya hampir tidak tolong lagi gitu. Ini kita masih sayang lah Allah sedikit aja. Masih sayang ya. Si ujung jari aja. Masya Allah. Dan bisa berpuasa ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini pemirsa, ya. Kalau barangkali kita digoda setan, kok kita udah niat mau sedekah, kok malah jadi tabrakan itu. Sebenarnya mungkin yang nabrak Omar tuh tronton. Ditukar malah jadi motor. Iya, nah, bulan puasa ini, ya subhanallah pemirsa, harus lebih ketol lagi sedekahnya. Harus lebih giat lagi sedekah. Kenapa? Karena amal mau do'afat. Nih, Mar. Setiap orang yang berpuasa, liso ini, buat mereka yang berpuasa, amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandain. Jadi kalau hari biasa dikali 2, ya, kalau di bulan puasa dikali 2, dikali 700, dikali 2, dikali 1000, dikali 10, dikali 1000 lagi, kali 700, kali 1000 lagi, sebab apa? Sebab ini adalah bulan maghfirah. Salah satu cara Allah mengampuni dosa-dosa Omar, saya dan pemirsa semua adalah dengan melipat gandakan bayarannya. Masya Allah kan, sholat duha 2 rakaat di hari biasa, di bulan biasa, nilainya gak bakal berganda-ganda. Tapi ketika di bulan puasa, Masya Allah pemirsa, bisa berganda-ganda. Omar, ya. Di bulan puasa ini nih apa niat Omar? Niat yang paling dalam, Ustaz. Ya, apa? Ingin diampuni aja, Ustaz. Allah, emang itu Omar aja. Apa dosanya? Minta diampuni, kayaknya muka soleh, jenggot, Masya Allah. Ini kan cuma luar aja, Ustaz. Wah, Insya Allah nih. Omar, didoain. Omar gue doain saya ya, dan doain pemirsa biar diampuni. Terus apa lagi? Apa lagi? Harapan Omar bulan puasa ini? Bisa selesaiin 30 juz lah, Ustaz. Subhanallah. Emang Omar ngapal juga? Ya. Ngapal Quran juga? Sedikit-sedikit, Ustaz. Subhanallah. Omar sekarang kuliah di mana? Di Bakri, Ustaz. Universitas Bakri. Oh. Katanya pelaku ekonomi syariah, nih? Insya Allah, Ustaz. Apa? Wujudnya apa salah satunya? Kita mencoba mengenalkan dinar dan dirham, Ustaz. Nah, coba lihat. Di bawah. Ini. Nah, ini apa, Mar? Bisa dijelasin ke pemirsa, Mar? Itu dirham, Ustaz. Nah, coba jelasin. Iya, ini mata uang dirham, mata uang zaman Rasul dulu. Jadi ketika zaman Rasul, yang dipergunakan adalah mata uang emas dan perak. Kalau yang sekarang digunakan tuh mata uang kertas, sayangnya itu terjadi penipuan sebenarnya, Ustaz. Karena uang 100 ribu, ternyata itu modalnya berapa? Dan nggak sampai 100 ribu, tapi dijual ke kita 100 ribu. Nah, kalau ini, kalau terjadi krisis, kita nggak dicuri lagi, Ustaz. Kayak tahun 98 tuh, inflasi. Enggak ada inflasi. Tahun 98, orang yang punya uang banyak tiba-tiba bisa jadi miskin. Hanya gara-gara uangnya dicuri melalui inflasi. Ya, nah, kalau kita menggunakan ini, terus kita transaksi, punya bisnis, standarnya dengan dinar dirham, nah ini lebih cepat bisa digunakan di masyarakat. Subhanallah. Dan mengamalkan sunnah itu jauh lebih penting. Subhanallah, iya deh, Man. Ngomong-ngomong saya belum punya nimar dirham. Boleh, Ustaz. Potannya aja ya. Boleh, Ustaz. Aji mumpung enggak, Mar, ada, Mar. Kita juga koleksi, Mar, dan memakai itu sedikit-sedikit dina dirham. Dan betul pemirsa, insya Allah mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa kafa ya, iya, dalam melaksanakan syariat Islam. Bertahap. Baik Omar, terima kasih pemirsa. Sama-sama. Yang mana-mana kita masih ada satu segmen setelah ini. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita. Amin. Amin. Jazakallah khair. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan puasa ini biasanya segala sesuatunya tuh menjadi meningkat. Ya. Pengeluaran maksud saya. Nah besok nih saya akan mengajar kepada saudara ya, insya Allah financial planner atau financial planning. Ya, by apa? By giving. Ini kebutuhan bulan puasa nih, kebutuhan Ramadan, Masya Allah, kadang-kadang buat orang-orang susah ya, masuk bulan puasanya juga secara ekonomi tidak terlalu menggembirakan. Kesusahan ekonomi membuat teman-teman kita di lapangan itu merasa jadi beban gitu. Kenapa? Karena begitu bulan puasa ya kayak begini nih, ekonomi semua pada mahal ya. Ini mahal, itu mahal, semua mahal. Iya kalau mahal ada duitnya, kalau mahal nggak ada duitnya gimana? Pemirsa semua, insya Allah nih mulai besok saya coba akan bicara tentang financial planning. Ya, segala kebutuhan bulan puasa ini insya Allah masih ada waktu buat saudara untuk menyertakan Allah sehingga tidak ngandelin gaji saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara untuk menghidupi anak istri saudara ketika di bulan suci Ramadan ini. Sederhana kok. Asal Tuhan itu adalah Allah, asal Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya saudara hanya perlu Allah untuk membuat anak saudara menjadi punya pakaian baru. Ya, untuk bisa kemudian saudara pulang kampung. Jangan ngandelin kemudian angkutan, jangan ngandelin duit, jangan ngandelin kemudian teman, jangan ngandelin tumpangan. Tapi ngandelin apa? Ngandelin Allah, dan Allah tuh punya cara gitu. Kita ikutin cara-caranya Allah, maka Allah akan melaksanakan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ya teman-teman pada kepayahan itu untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dia. Ya sekarang lah contohnya masuk Ramadan. Ya kita dibayang-bayangi sama waduh kita kayaknya enggak bisa pulang kampung, kita enggak bakal bisa begini, enggak bisa. Padahal kita ada Allah dan kita lagi ada di bulan yang sangat mulia. Untuk menutup sesi kita pada hari ini adalah saya mengingatkan saudara semua. Pada bulan suci Ramadan ini, doa saudara tuh luar biasa. Amalia saudara juga luar biasa. Jadilah orang-orang yang benar-benar serius itu. Ketika saudara berdoa, ketika saudara beribadah, manfaatin benar. Kan selama bulan puasa itu ya, kalau di Indonesia ini kan paling enak ya. Bulan puasa tuh paling enak di Indonesia. Kita gak ada masalah, insya Allah gak ada masalah ya. Katakanlah misalkan jam 5 kita berpuasa. Kita standar tuh jam 6 kita buka puasa ya, separuh hari sebenarnya 11 atau 12 jam. Dan ini harus dimanfaatin benar dari mulai nyaur sampai buka puasa, masya Allah. Ente terus berada dalam lingkaran doa dan ibadah sepenuh-penuhnya. Bahkan khusus belum puasa 24 jam tuh ibadahnya. Karena malam-malamnya orang-orang yang berpuasa itu ibadah. Tidurnya aja beda. Nah, manfaatin nih kesempatan bulan puasa ini untuk menjajal ilmu yakin kita gitu. Bahwa tetap kita bisa pulang kampung, tetap ada fasilitas dari Allah, tetap bisa membahagiakan anak turunan kita, tetap bisa bersedekah, tetap bisa kemudian berbagi. Ya, bisa ngecat rumah. Soal ngecat rumah mempenting, penting lah, apa-apa itu kan pembaharuan juga kita punya suasana, dicat lebih cerah. Ya. Saat apa yang mau dicat kita, catnya gak ada, itu dia sih bilang. Kalau ngandelin bukan Allah, ente ngandelin cat, ya repot. Kalau ngandelin Allah kan enak, mumpung lagi bulan puasa, ente doa aja. Jajal ilmu yakin bulan puasa. Ya Allah saya pengen di rumah saya ini catnya ganti nih, insya Allah. Ada tukang cat lah milih rumah ente, itu jadi contoh dan seterusnya ya. Oke pemirsa, ya jangan lupa besok malam minggu kita akan tablik akbar. Kita akan tablak bersama Yusuf Mansur insya Allah dan ANTV. Dan insya Allah nanti malam pun kita masih ketemu di jam 9. Ya mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memilihkan kita menjadi hambanya yang soleh-soleha. Anak turunan kita menjadi anak turunan yang soleh-soleha. Tidak ada permasalahan kecuali kita dibawa sama Allah lebih mendekatkan diri kepada dia. Tidak ada kesulitan kecuali Allah membuat kita menjadi lebih beriman dan beramal soleh. Dan tidak ada juga kesenangan yang Allah berikan kecuali membuat kita menjadi semakin bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, terima kasih engkau memanjangkan umur kami. Terima kasih engkau masih mempertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Sampaikan kami nanti pada satu Syawal dalam keadaan semua amal ibadah kami engkau terima ya Rabb. Bikin nih Indonesia menjadi barokah, maju. Kau ampuni semua elemen bangsanya, mulai dari pemerintah yang tertingginya sampai yang paling bawahnya. Masyarakat-masyarakat juga engkau ampuni semuanya ya Allah. Dan kau bikin Indonesia ini menjadi damai, tenteram, tenang. Musuh-musuhnya pada yang pada mau ngancurin negeri, mau merusak agama Islam. Mudah-mudahan engkau sadarkan, kau kemudian berikan hidayah. Dan jadikan kami-kami ini Allah, hamba-hambamu yang beriman. Rabbi fir warhamman khairu amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.